Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustanafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri, para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu ketika di dunia dulu, kok matinya kayak begini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kenapa kamu enggak menutup aurat? Oh, kalau menutup aurat disebut ninja. Diolok-olok. Kenapa kamu tidak sholat? Dilarang sih oleh pemerintah, umpamanya. Di negeri kafir ini. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa pindah? Bisa pindah ke Indonesia, ke Mekah, ke Madinah, ke mana aja. Mereka itu tempatnya di jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita, ataupun anak-anak, yang tidak mampu melepaskan diri dari posisi seperti itu. Mau pindah lemah, gak kuat pergi jauh. Atau kalau toh sekarang mau pindah nggak punya biaya untuk pindah, butuh biaya yang banyak. Jangan pun pindah antar negara, pindah kontrakan dari satu rumah ke rumah lain masih satu RT, sulit. Pengalaman, saya pernah menjadi kontraktor masalah. Padahal masih satu kota di Bandung juga. Malah pernah dari mulai ngontrak di Gunung Batu, pindah ke jurang. Bukan di tepi jurang lagi, benar-benar di jalan jurang. Di jalan Gunung Batu, pindah ke jalan jurang. Allah tidak menerima uzur mereka, kecuali orang-orang yang tertindas dan tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari kondisi seperti itu. Atau tidak tertunjuki jalan yang bisa menyampaikan mereka ke negeri Islam. Ini juga masuk neraka, tapi masih muslim mereka, tidak kafir. Tapi muslim yang maksiat, mereka masuk neraka sekalipun tidak kekal. Wallahu a'lam. Adapun kelompok ketiga yang masuk neraka tanpa kekal adalah al-ja'iruna fil hukm. Yaitu orang-orang yang jair dalam menetapkan hukum, durhaka, salah, diktator, anarkis. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat agar manusia bisa bertindak adil dengan syariat itu. Makanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil. Seperti dalam surah An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Allah pun mewajibkan kepada setiap hakim untuk menetapkan hukum dengan adil dan tidak curang. Kata Allah di dalam surah An-Nisa 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian hukumi dengan adil. Ini hakim. Allah mengancam orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum yang benar dengan ancaman neraka. Diriwayatkan dari Buraidah bin Husayn, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qudatu Salata. Hakim itu ada tiga macam hakim. Pertama, Wahidun fil jannah, Wathnani fil nar. Satu hakim di surga, dua lagi di dalam neraka. Fa'ammal ladhi fil jannah, فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَرَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. Adapun hakim yang ada di surga, hakim yang akan masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menghakimi dengan kebenaran itu. Apapun risikonya, walaupun dipecat dari jabatan hakim. Padahal jabatan hakim itu besar gajinya, apalagi hakim agung. Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran, tapi dia khianat. Culas, licik, curang dalam menetapkan hukum. Hakim ini di neraka. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi curang. Imma mungkin karena disuap. Seperti yang pernah beredar tentang mafia peradilan di Indonesia. Yang menang itu yang gede suapnya. Yang nyuap belum tentu menang. Karena mungkin kalah suapannya. Menyuapnya umpamanya hanya 10 miliar. Hanya, tapi lawannya menyuap dengan 20 miliar, kalah dia. Atau mungkin karena salah satunya anggota keluarganya, kenalannya, sahabatnya, sehingga ini dibela, yang musuhnya dikalahkan. Curang dia. Di neraka orang hakim seperti ini. Adapun hakim ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum berdasarkan kebodohan. Dia tidak curang. Dia tidak licik. Tapi karena jahil tentang hukum, salah keputusannya. Dia pun di dalam neraka. Ini sama dengan orang yang berbicara tanpa ilmu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam Jami'ul Usul juz 10 halaman 167. Muhaqqiq kitab ini menyatakan hadis ini sahih. Itulah kelompok yang ketiga. Yang masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Artinya masih muslim. Hakim yang seperti itu tidak kafir, muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Kelompok keempat, al-kadzibu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab Jami'ul Usul menetapkan satu pasal. Di dalam pasal yang beliau tetapkan ini beliau mengutip beberapa hadis yang melarang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Abi Thalib radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib, bukan Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasul sallallahu bersabda, la tukadzibu alayya, jangan kalian berdusta atas namaku, fa innahu man kadzdzaba alayya yalijun nar. Maka sungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, dia masuk neraka. Hadis lain yang diterima dari Salamah bin Al-Aqwa, kata Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatadawwa maq'adahu minan nar. Kata selama aku mendengar Rasul SAW bersabda, siapa yang berkata atas namaku, padahal aku tidak berkata demikian, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ada sini riwayat Imam Bukhari. Hadis ketiga masih dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Zubair dari bapaknya itu Zubair bin Awam. Kata Zubair, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar." Siapa orang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis keempat diterima dari Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibi ala ahad ka kadzibin ala ahadikum ala ahadin. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar." Sesungguhnya dusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Maka siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia menempati tempat duduk dalam neraka. Inilah firqa kelompok yang keempat yang masuk neraka tetapi tidak kekal, yaitu orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, al-kibr, dosa kelima yang menyebabkan pelakunya masuk neraka tapi tidak kekal adalah kibr, takabur, sombong. Didasarkan kepada beberapa hadis, diantaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala al-kibriya ridai wal 'azama izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu an-nar wa fi riwayah adzabtuhu an-nar. Kata Rasul sallam, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, ketakaburan adalah jubah, keagungan adalah izar sarungku. Maka siapa yang menentang aku dalam salah satu di antara dua sifat ini, aku masukkan orang itu ke dalam neraka. Atau dalam riwayat lain, aku rasakan dia ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis kedua dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah menyatakan, "La yadkhulul jannata ahadun min fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Tahu sawi ya? Daun apa yang suka dipakai bakso itu, apa sayur apa, sosin, ada bijinya, coba lihat bijinya kecil sekali. Siapa orang yang dalam hatinya ada rasa takabur sebiji itu, apalagi sekepal lengan umpamanya, dia tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'luhu husnan." Ya Rasulullah, ada seseorang yang suka memakai pakaian yang bagus, sendalnya juga bagus. Apa ini termasuk sombong enggak? Kata Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batul haq wa ghamdun nas." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau pakai pakaian dan sendal yang bagus, enggak apa-apa, boleh. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud takabur di sini adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan menghinakan manusia. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dua hadis tadi yang melarang takabur dikutip dari kitab Mishkatul Masabih juz 3 halaman 634 sampai 635. Itulah dosa yang ke-5 yang menjelaskan tentang kibir, yaitu dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Sudah dulu ya. Baru 5. Insyaallah seluruhnya ada 16. Jadi berapa lagi tuh? 11 lagi. Tenang aja. Step by step. Slow but sure. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kula bidatul malala wa kula malalatul kullah. Khawatifillah, kemarin kita sedang membahas beberapa dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Kalau tidak salah sudah 5 kelompok manusia yang kita bahas. Pertama, firqah yang mukhalafah terhadap sunnah. Kedua, orang-orang yang tidak hijrah. Ketiga, orang-orang yang licik atau curang dalam menetapkan hukum. Keempat, orang-orang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kelima, orang-orang yang kibir. Ini kita masuk yang keenam, yaitu qatilun nafs bi ghairi haqqin. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah akan marah, akan marah kepadanya dan juga melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang sangat besar. Seseorang tidak boleh membunuh jiwa muslim, seorang muslim, kecuali dengan salah satu di antara 3 alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. Tidaklah halal darah seorang muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu di antara tiga. Pertama, jiwa dengan jiwa, kisos. Kedua, janda yang berzina atau sebaliknya dari janda apa? Sudah atau yang sudah nikah aja di dengan cara di rajam. Ketiga, orang yang meninggalkan dinnya dan berpisah dari jamaah. Di hadis lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis ini diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yazal al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yasub damman harama." Seorang mukmin selalu berada di dalam kelapangan di dalam dinnya selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Inna min waraqatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bi ghairi hallih." Sesungguhnya urusan tersulit yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang sudah terjerumus atau menjerumuskan diri ke dalam urusan itu adalah mengalirkan darah yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab At-Tiyar bab qaulullah ta'ala man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dalam kitab Fathul Bari ini terdapat dalam juz ke-12 halaman 187. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kaum muslimin dari berbunuh-bunuhan. Dan beliau pun mengabarkan bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Berdasarkan hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qala faqultu aw qila ya Rasulullah hadzal qatil fama bal al maqtul qala innahu kana harisun ala qatli sahibi. Perawi hadis ini yaitu Abu Bakrah berkata, aku bertanya, atau dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, orang yang bunuh ya logis masuk neraka. Lalu bagaimana yang dibunuh? Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia pun sangat ingin untuk membunuh sahabatnya, tapi keduluan. Hadis ini dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan bab idza tawajjaha al-muslimani bisayfayhima juz 4. Oleh karena itu, seorang hamba yang saleh tidak ingin membunuh saudaranya karena takut dia termasuk ahli neraka. Lalu orang yang membunuh akan memikul dosanya dan dosa saudara yang dibunuhnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 29 tentang Habil dan Qabil, dua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, "Watlu alaihim naba'un watlu alaihim naba abana Adam bil haqq. Idh qarraba qurbana wa tuqbila min ihdahima min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala aqtulannaka. Qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Lain basatta ilayya yada litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulaka. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni uridu antabu'a bi'ithmi wa ismi fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin." Dan bacakan olehmu Muhammad kepada mereka tentang berita anak dua anak Adam dengan benar ketika kedua-duanya berkurban dengan satu kurban. Maka salah satu di antara yang berkurban itu diterima, yang lainnya tidak. Lalu yang tidak diterima ini berkata kepada yang diterima, "Aku akan bunuh kamu." Siapa yang berkata ini? Habil. Habil kan tidak diterima kurbannya. Habil diterima. Habil mengatakan, "Saya akan bunuh kamu." Kata saudaranya, "Hanyalah Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau engkau ulurkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Aku sesungguhnya aku ingin engkau memikul dosaku dan dosamu, maka jadilah engkau termasuk ahli neraka." Dan demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Inilah sikap seorang mukmin, dia tidak mau balas membunuh saudaranya walaupun saudaranya itu mau membunuhnya. Inilah dosa ketujuh yang membuat seseorang masuk neraka, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan. Adapun yang ketujuh, dosa ketujuh adalah aklatur riba, memakan riba, termasuk bunga bank. Dosa yang menjerumuskan pelakunya, yang mencelakakan pelakunya ke dalam neraka adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang memakan riba setelah Allah mengharamkannya. Kata Allah di dalam surah Ali Imran 130 dan 131, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa orang yang melanggar batas ini, melanggar hukum riba ini, maka mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal. Dalam ayat lain, "Ya ayyuhalladzina amanu." Tadi barusan surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat lain surah Ali Imran 130, 131. "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun." وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu bahagia. Dan takutlah kamu dalam neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa satu di antara 7 dosa yang mencelakakan pelakunya, di antaranya adalah riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kalau para sahabat berkata, wa mahunna ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Rasulullah SAW menjawab, pertama, syirku billah. Kedua, wasihru. Ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Keempat, wa aklur riba. Kelima, wa aklu malil yatim. Keenam, wa tawalla yawman zuhur. Dan terakhir, wa qatlul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak itu yang 3 apa ya? 1 kisos, 2 rajam, 3 meninggal ke murtad. Keempat, riba. Makan riba. Kelima, makan anak yatim. Makan harta anak yatim. Ini keempat kelima maksudnya dari 7 hal yang apa tadi? Yang membinasakan, bukan keempat kelima yang halal darah, bukan. Tadi kan kita sedang bicarakan ketiga itu, membunuh jiwa yang diharamkan sesuai alasan yang benar. Alasan yang benar itu 3, yaitu kisos, rajam, dan murtad. Nah setelah itu pas kebetulan keempat, bukan keempat yang halal darah ya, keempat ya, dosa-dosa yang menjerumuskan, yaitu makan harta riba, kelima makan harta anak yatim, keenam berpaling pada waktu perang, melarikan diri dari medan peperangan, dan yang ketujuh menuduh berzina kepada wanita-wanita yang baik-baik. Inilah dosa ketujuh yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Sedangkan yang kedelapan, aklatu amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Ini pun termasuk dosa yang pelakunya masuk neraka, tetapi tidak kekal. Di antara kezaliman besar yang pelakunya berhak mendapatkan neraka adalah memakan harta manusia secara batil. Dalam surah An-Nisa 29:30 dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. وَمَيَّقَ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, jual-beli yang saling meridhai diantara kamu. dan jangan kamu bunuh jiwamu. Sesungguhnya Allah Maha Rahim kepada kalian. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, udwanan wa zulman, secara bermusuhan dan zalim, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Siapa yang makan harta manusia secara batil, wa min akli, di antara memakan harta manusia secara batil adalah aklul amwalil yatama zulman, adalah memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan harta mereka dalam penyebutannya. Kenapa? Disebabkan karena lemahnya anak yatim, hartanya diambil juga gak akan tahu, walaupun tahu gak akan protes. Wasuhulati akhri amwalihim, dan sangat mudah makan harta anak yatim yang kita urus. Walisya'anati hadhil jarimah, dan juga Allah menghususkan dalam penyebutan makan harta anak yatim ini disebabkan karena buruknya perbuatan kriminal ini. Ini Allah jelaskan dalam An-Nisa 10. Kata Allah, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, hanyalah mereka makan neraka dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Ini adalah yang ke-8. Bagaimana kalau makan dana iftar? Gak boleh kalau uang yang dimakan. Sudah berupa barang, boleh. Untuk iftar pasti. Kecuali kalau dana iftar nanti dibelikan keperluan pribadi. Umpamanya dibelikan mobil, rumah, pakai tahandut, itu gak boleh. Haram. Yang ke-9, nah ini kadang ikhwan atau ahwat suka iseng sambil dengar pengajian. Al-Musawwirun, yaitu orang-orang yang suka menggambar makhluk hidup. Bahkan bisa dikatakan dalam hadis bahwa sekeras-keras siksa yang dialami manusia pada hari kiamat adalah tukang menggambar atau tukang melukis yang menyerupai makhluk Allah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, asyaddun nasi adaban 'inda Allah al-musawwirun. Saya mendengar, kata Ibnu Mas'ud, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekeras-keras siksanya yang dialami oleh manusia di sisi Allah adalah tukang melukis, tukang menggambar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu Allahu fi jahannam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua penggambar ada dalam neraka. Dia menjadikan baginya dengan setiap gambar yang dia gambarkan jiwa. Dia nanti akan dipaksa untuk memberikan ruh jiwa kepada lukisan-lukisan yang digambarnya. Maka Allah mengazab dia di dalam jahannam. Di sini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala fi numruqatil lati fiha tasawir. Rasulullah SAW bersabda tentang bantal yang di dalamnya ada lukisan-lukisan. Kata Rasulullah SAW, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang menggambar lukisan ini akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Suruh menghidupkan, suruh memberi nyawa. Ini pun muttafaqun alaih. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, asyaddun nasi azaban alladzina yudahuna bikhalqillah. Sekerat-kerat siksa yang dialami manusia adalah orang-orang yang menyerupai atau membuat hal yang serupa dengan makhluk Allah, termasuk diantaranya patung atau gambar yang menonjol apa? Relief yang ada di candi-candi seperti itu, atau kadang ada lukisan di rumah dan seterusnya. Ini pun muttafaqun alaih. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Wa man adlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Fal yakhluqu durra au liyakhluqu habba au sya'ira. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang pergi kemudian dia menciptakan seperti ciptaanku? Maksudnya membuat kayak patung atau melukis. Maka hendaklah mereka menciptakan durrah. Durrah itu biji, biji-bijian. Au habba au sya'ira. Semuanya biji-biji gandum, biji sawi, biji apa? Tanaman. Boleh menggambar itu biji buah, tanaman, pemandangan yang tidak ada makhluk hidup di sana. Makanya kita wajib ketika kita melihat lukisan yang itu ada dalam wewenang kita, kita turunkan lukisan itu. Dibalikan. Kalau boneka, kalau untuk mainan anak-anak nanti ada rukhsah. Tapi untuk mainan anak-anak ya, bukan untuk hiasan. Ada boneka susah membawa. Tapi untuk hiasan yang jelek, yang nggak pantas, ya bukan untuk dijadikan hiasan. Kecuali kalau untuk mainan anak-anak ada rukhsah. Sebagaimana Aisyah pun membuat itu dan dibiarkanlah Rasulullah SAW. Itu yang ke-9. Adapun yang ke-10 yang membuat pelakunya masuk neraka tetapi tidak abadi, tidak kekal adalah ar-rukunu ilal zalimin. Cenderung kepada orang-orang zalim. Pro kepada orang-orang yang zalim. Di antara sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah prozol tadi. Pro kepada orang-orang yang zalim. Rukun, cenderung kepada orang zalim sebagai musuh-musuh Allah dan bermualah dengan mereka. Allah jelaskan ini dalam surah Hud 113. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung, janganlah kamu pro kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, lalu kamu akan disentuh oleh api neraka. Singkat, cuma dua baris penjelasan. tapi sama memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Kesebelas, al-kasiyatul